إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين سيدان جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab." Apabila hari di mana kalian berpuasa, maka jangan sekali-kali melakukan rapat dan jangan sekali-kali melakukan sahab. Kata para ulama ketika sampai pada hadis di atas yang dimaksud dengan rapat, kullu qawlin fahishin ya'zamu fih, yaitu segala perkataan-perkataan keji dan kotor yang mendatangkan dosa, ini disebut sebagai rapat. Kemudian kalimat yang kedua, sahab. Mereka mengatakan raf'u sautin wa dhajijin wa siyah, yaitu mengeraskan suara dengan perkataan-perkataan yang keji dan membuat gaduh. Maksud dari hadis di atas bahwasanya seorang hamba yang sedang menjalankan ibadah puasa, jangan berkata kotor dan jangan berbuat kegaduhan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un sa'im. Maka sebaliknya, apabila kalian dicerca dan apabila kalian dihina dan apabila kalian diajak untuk berdoa berkelahi, maka katakan kepada orang tersebut, inni mar'un sa'im, aku dalam keadaan berpuasa. Yang diperintahkan untuk mencari perkara-perkara yang jelek. Oleh sebab itu dari hadis di atas menjelaskan kepada kita, puasa itu bukan hanya menahan dari makanan dan minuman saja, tidak. Puasa bukan hanya meninggalkan nafsu birahi yang ada di dalam jiwa umat manusia semata-mata, tidak. Akan tetapi puasa juga meninggalkan berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka mulut dan lidah itu tidak perkara-perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu gambar-gambar untuk dilihat ataupun ayat-ayat itu di stasiun televisi atau di acara sinetron-sinetron atau di telepon genggam atau di komputer atau laptop Anda masing-masing, ini merusak ibadah puasa tersebut. Begitu pula dengan berpuasa, begitu pula juga berpuasa menahan diri dari apa? Berbagai macam hal, profesi dan jual beli di pasar-pasar Anda. Tidak meringankan timbangan, tidak berbuat dosa, penipuan, kecurangan. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik, yang bagus dinampakkan, yang busuk ditimbang sebagai umat manusia tidak tahu. Penipuan, kecurangan, ini pun kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Kalau tidak, maka kita akan masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rubba fa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atsh. Sabda Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan dari pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu, fa'inna madruf bisabbi wassabbi wal-la'an, kalau kita tidak meninggalkan celaan, cercaan kepada tetangga, teman, terlebih lagi melaknat kepada karib, kerabat, saudara, famili, bahkan bapak, ibu atau keduanya. Fa inna siyamakum ala khatar, maka puasa Anda dalam keadaan kritis. Fa inna nasrub al-ghibah wan-namimah wal-kadhib wal-qawl biz-zur, kalau kita tidak meninggalkan hibah, kalau kita tidak meninggalkan namimah, mengadu domba, memfitnah, membuat persaksian palsu, berkata dusta, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, di atas kebohongan, di atas penipuan, di atas kecurangan, maka sekali lagi puasa Anda dalam keadaan kritis. Karena ditakutkan masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada qala zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu, barang siapa yang masih berbohong, tidak berkata jujur, tidak berkata benar, wal'amal bih, berkata kasih, berkata kotor, berkata dengan perkataan-perkataan yang jelek, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan lapar dan dahaganya Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kalian tidak makan dan tidak minum. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah puasa kita. Dan ini perlu untuk diperhatikan bagi para sahirin, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya bagi kita untuk mengambil peluang emas, untuk mengambil momen penting di bulan ini dengan kembali menambah dan memompa semangatnya di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," kalau sudah malam pertama tiba di bulan Ramadan, ini malam pertama tiba di bulan Ramadan, Sufidati syayatin wa maradatul jin, maka syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin yang membangkang digerdol, tidak mampu untuk mengganggu umat manusia sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Wa futihatil abwabul jannah fa lam yughlaq minha bab, dibuka seluruh pintu surga yang berjumlah 8 dan tidak ada satu pun di antara pintu-pintu tersebut yang ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar fa lam yuftah minha bab, dan sebaliknya ditutup seluruh pintu-pintu api neraka dan tidak ada satu pun yang dibuka pintu-pintu tersebut. Wa yunadi munadun min al-malik, kemudian di sana ada para malaikat yang senantiasa menyeru, di sana ada para malaikat yang senantiasa mengajak, ya bani al-khair akbar, wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini dengan kebaikan kalian. Wahai pencari pahala, sambutlah bulan ini dengan apa? Dengan berpuasa. Dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan beristighfar. Oleh sebab itu, jangan sampai sia-siakan waktu kita di bulan ini. Sayang, jangan dihamburkan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan di bulan tersebut untuk kita menjalankan ibadah. Dihamburkan dengan bermain hari di malam hari, dihamburkan dengan bermain domino, dihamburkan dengan bermain catur. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, jangan, mari, mari bersama kita untuk menghabiskan waktu yang ada di mereka mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah supaya diberikan kesempatan untuk datang dan sampai kepada bulan tersebut. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan meminta kepada Allah, jangan dimatikan terlebih dahulu supaya apa? Mengambil peluang emas yang ada di bulan tersebut. Setelah masuk di bulan Ramadan menjalankan berbagai macam amal ibadah, keluar dari bulan tersebut, 6 bulan berikutnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amal ibadahnya diterima yang telah dia lakukan. Di mana kita dan mereka? Di mana kita dan mereka? Memerintahkan kepada sahabatnya Tamim ibn Aus al-Tari dan Ubay ibn al-Ka'ab untuk mengimani salat tarawih di bulan Ramadhan. Apa yang beliau baca pada setiap satu rakaat yang membaca 200 ayat? Berapa jam setiap rakaat yang membaca 200 ayat? Kata sahabat Hasan al-Thalib al-Yusri, sampai-sampai kami bersandar di atas tongkat-tongkat kami. Mendekati waktu fajar baru selesai. Ini mereka orang saleh di permulaan. Kaum muslimin semangat meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan dalam menjalankan ketaatan di bulan suci Ramadan. Para malaikat menyeru, ya Baghir Huri Akbar, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan ini. Wa ya Baghir Huri Akbar, wahai para pencari kerusakan, wahai para pencari kesesatan, wahai para pencari perbuatan dosa, stop, berhenti atas perbuatan maksiat kalian. Oleh sebab itu kita melihat di bulan Ramadhan, masya Allah, masjid lebih banyak diisi daripada bulan-bulan yang lain. Umat manusia lebih semangat di dalam membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Begitu pula orang-orang yang berpikir lebih banyak di bulan ini daripada di bulan-bulan yang lain, sebagai bentuk bukti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas, Allahumma ihfaz siyamana, Allahumma ihfaz siyamana, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh lima di antara para sahabat. Lima di antara para sahabat, mereka seluruhnya meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara para sahabat tersebut Abu Hurairah, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Malik ibn Huwairith, kemudian Jabir ibn Abdullah atau Jabir ibn Samurah dan Ka'ab ibn Ujrah. Lima sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini, dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'ala al-minbar. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik di atas mimbar. Ketika sampai pada mimbar tersebut, tiba-tiba beliau mengangguk kepada kaum muslimin sambil mengucapkan amin, kemudian amin, kemudian amin. Suatu pemandangan yang tidak terbiasa dilihat dan disaksikan oleh para sahabat. Setelah beliau turun dari khutbahnya, para sahabat pun mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada apa saja? Wahai Rasulullah, apa yang kau berbuat? Amin, tazumna amin. Engkau mengucapkan amin, kemudian amin, kemudian amin tiga kali sambil engkau menganggukkan kepalamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kabar kepada mereka, atani Jibril alaihi salam. Aku didatangi oleh Jibril ketika aku berada di atas mimbar. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, rahima antumin. Zukirtu indahu falam yusalli alaiya. Zukirtu indahu falam yusalli alaiya. Wahai Muhammad, sungguh celaka seorang hamba, sungguh binasa seorang hamba, sungguh jelek nasibnya apabila disebutkan namamu mereka tidak bersalawat kepada engkau. Sungguh celaka bagi seorang hamba disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat kepada engkau. Katakan amin. Fakultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan kepadaku, rahimah antum lain. Thank you. istighfar, meminta ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meminta ampunan di hari yang mana? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam bulan Ramadan ini sebagai qa'imin, orang-orang yang senantiasa dimudahkan di dalam menjalankan salat, di dalam mengeluarkan zakat, di dalam mengeluarkan sedekah, dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin thumma aqimus salah.